pertanyaan pertama Ustaz. Baik. Afwan, pertanyaan Anda, si suami menyampaikan kepada istrinya bahwa kita harus berinfak, mengisi kotak amal setiap harinya wajib 50 ribu dan pekanan lebih dari itu. Maksud si istri tidak melarang untuk infak, tapi 10 ribu sudah cukup, kata si istri. Kemudian si suami berkata, seperti itulah yang harus saya keluarkan. Akhirnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari harus ngutang, dan bahkan si istri juga ikut jualan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka setiap harinya dengan 5 orang anak. Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullahu khaira. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Ini termasuk yang sedang kita bahas. Ini percanaan ini pas banget dengan apa yang sedang kita bahas. Barakallahu fikum. Bahwasanya kalau engkau tidak sanggup, jangan memaksakan diri untuk berinfak 50 ribu misalnya setiap hari atau setiap pekan dalam keadaan istri dan anak-anak tidak mencukupi. Perlu diketahui bahwasanya disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa satu dirham kamu berikan kepada fakir miskin, satu dirham kamu berikan fisabilillah, satu dirham dan seterusnya disebutkan jalan-jalan sedekah. Dan satu dirham yang diberikan pada istri dan anak-anak itu lebih besar pahalanya yang diberikan pada istri dan anak-anak. Ikhwanuna azakumullah. Kaidahnya sangat mudah. Kita tanya sekarang, apakah atau mana yang lebih penting, yang wajib atau yang sunnah? Baik, semua akan menjawab jelas yang wajib lebih penting. Menafkahi istri dan anak-anak itu wajib. Sedangkan bersedekah kepada selainnya itu mustahab, anjuran saja. Tentunya lebih penting istri dan anak-anak. Baik, itu kaidah pertama. Kaidah kedua, Rasulullah SAW menyatakan tentang masalah sedekah. Hatta luqmah taj'al fi fimra'atik. Walaupun satu suap makanan yang kau letakkan di mulut istrimu akan dicatat sebagai sedekah. Jadi jangan khawatir, itu sedekah. Tetapi kalau engkau memiliki kelebihan, masya Allah, anak-anak tercukupi, istri tercukupi, maka sedekahkanlah. Mudah-mudahan akan mendapatkan dari Allah Ta'ala barokah dengan. Sehingga jangan lupa bahwa apa yang kita berikan kepada istri itu adalah sedekah. Karena dia sesungguhnya, dia itu bukan apa-apa sebelum dinikahi olehmu. Tetapi kau nikahi, kau pelihara di rumah, kau hidupi, kau berikan kasih sayang, kau berikan sedekah, apakah itu bukan pahala yang besar? Memberi makanan anak orang. Barakallahu fikum. Ini ikhwan ibnina azakumullah, maka hatta luqmah, walaupun satu suap. Satu makanan yang kamu letakkan di mulut istrimu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Bahkan dalam hadis yang pertama disebutkan dengan perbandingan sedekah yang diberikan pada keluarga itu lebih besar pahalanya daripada apa yang kamu berikan pada yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum, usikum wa iyyaka bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kamu semua dan kita semua agar hendaklah kita iktisad, sederhana di dalam beribadah. Termasuk sederhana di dalam puasa, dalam salat, yakni apa yang diperintahkan dikerjakan dan apa yang sanggup, yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Jangan melampaui batas, jangan memaksakan diri. Jangan harus sekian, harus sekian. Apa yang kamu mampu, keluarkan. Kalau ternyata tidak sanggup, ya jangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maha tahu keadaan dirimu dan keadaan kita semua. Wallahu Ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan kedua Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya, bentuk tawakal itu seperti apa? Jazakumullahu khairan atas jawabannya, barakallahu fikum. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah membahas perbedaan antara tawakal dengan tawakul. Tawakul dipanjangkan huruf wawunya, itu adalah pasrah, tidak berusaha. Maka apa makna tawakal? Sebaliknya, tawakal itu bergantung kepada Allah, tetapi dengan berusaha dan berupaya. Itu makna tawakal. Sehingga kalau ada orang yang hanya memasrahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tidak berusaha apapun, Tenang sajalah. Kalau Allah takdirkan saya makan, saya akan makan. Kalau Allah takdirkan saya minum, saya akan minum. Nanti kalau akan Allah takdirkan datang rezeki, akan datang sendiri. Enggak usah berusaha. Ini tawakul yang tidak terpuji. Bukan tawakal, tapi tawakul. Yang maknanya tidak berusaha sama sekali. Atau apa kata orang Jawa bilang, apa jari gebrake bae. Mudah-mudahan dipaham. Ya, ini tidak memikirkan sama sekali, tidak merencanakan, tidak berusaha, tidak berupaya. Ini tidak bagus. Yang namanya tawakal adalah i'qilha wa tawakal. Ada seorang badui tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah aku biarkan unta ini bebas? Tawakal sama Allah SWT. Kalau memang ditakdirkan gak hilang, ya gak akan hilang. Atau harus diikat? Kata Nabi, i'qilha wa tawakal Allah. Ikat dulu, baru tawakal. Itu makna tawakal. Jadi ringkasnya makna tawakal adalah i'qilha wa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Saya akan berusaha. Modal sedikit tidak apa-apa. Dia beli sesuatu yang bisa dijual, dia jual. Nanti kalau tidak laku, nanti begini, nanti kalau begitu. Tawakal Allah. Bertawakallah, gantungkanlah harapanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bertawakal, ketika dia gagal, dia akan menyatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dia sudah bersyukur karena bisa berusaha dan usahanya dapat pahala. Walaupun gagal, dapat pahala. Kalau berhasil, tidak sombong. Karena dia tawakalnya kepada Allah, ketika berhasil dia akan menyatakan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Dengan kenikmatan dari Allah, semuanya menjadi baik dan semuanya menjadi sempurna. Semua kenikmatan-kenikmatan menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Ini barakallahu fikum, kalau orang bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ketiga, afwan Ustaz, ada yang bertanya terkait ta'awun. Begini pertanyaannya kurang lebih. Apakah dibolehkan ta'awun dengan cara menetapkan jumlahnya kepada masing-masing orang dalam sebuah lingkungan? Seperti contoh, akan diadakan pembangunan musola dan setiap orang harus menyumbang sekian rupiah. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Tidak mengapa menentukan seperti itu, tetapi tetap harus ada kalimat di belakangnya sebagai qaid. Qaid itu ikatan. Bagi yang mampu. Harus seperti itu. Kami tetapkan bahwa kalian semua, penduduk sekitar, masyarakat sekitar, untuk menyumbang 300 ribu rupiah. Bagi yang mampu. Ada kalimat bagi yang mampu. Walaupun mungkin akan ada orang-orang yang berpura-pura tidak mampu padahal mampu. Ada yang seperti itu. Tapi itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mengapa tetapi jangan diwajibkan. Harus ada kalimat bagi yang mampu. Al-Quran saja. Menetapkan zakat yang wajib masih ada kaid tadi. Bagi yang mampu. Bagi yang sudah melebihi nisab. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan keempat. Bismillah, afwan Ustaz, mau tanya, ana sering terluput dari sholat sunnah qobla subuh dan dua rakaat qobla duhur karena waktu azan dan iqomah terlalu singkat. Rumah ana sekitar 300 meter dari masjid. Apakah ana boleh qodo sholat rawatib yang terlewat tersebut untuk mendapatkan keutamaan atau tak perlu karena itu sholat sunnah? Mohon nasihatnya. Sesungguhnya hukum asalnya mengqadha salat sunnah ketika dia terlewat, itu ada contohnya. Boleh salat. Rasulullah SAW pernah salat ba'dal asr. Ketika ditanya salat apa, dijawab, syaghalatni banu fulan. Aku tadi disibukkan oleh banu fulan, enggak sempat salat sunnah. Maka beliau kerjakan ba'dal asr. Ini mengqadha salat-salat sunnah. Demikian pula yang terlambat salat qabliyah fajar, dikerjakan ba'dal fajar. Qobo'an. Tetapi namanya mengqobo itu sesekali. Ketika di luar kebiasaan. Biasanya sebelum tiba-tiba terlambat, maka setelahnya dia kerjakan. Tapi kalau terus-menerus, seperti dari ceritamu, cerita penanya, sepertinya terus-menerus. Karena itu yang singkat. Berarti setiap sholat sunnah ba'dal asar. Ba'dal fajr, ba'dal fajr, ba'dal fajr. Kalau terus-menerus, barakallahu fikum, akhirnya merubah. Satu bentuk ibadah atau merubah satu sunnah yang harusnya qobliyah jadi ba'liyah. Maka saya anjurkan, wallahu ta'ala alam, agar engkau datang sebelum azan. Dalam keadaan sudah berwudu dari rumah, itu yang utama. Kemudian sholat di sana, menunggu azan, sholat sunnah menunggu azan. Setelah azan, kamu langsung sholat sunnah, dan kemudian qomat, kamu ikut berjamaah. Sehingga barakallahu fikum, perlu ada manage, apa namanya, pengaturan. Sebelum azan beberapa saat kamu datang, yang kira-kira di jalan atau di masjid pas azan. Sehingga kamu bisa mengerjakan qobliyah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan kemudahan. Dan kalau sudah berusaha seperti itu, sesuatu kali terlambat, boleh diqadha ba'dal fajr. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi Ustadz serta salafiyin seluruhnya. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah jika seorang berkurban dengan 1/7 sapi, iuran kurban sapi itu sudah mencukupi untuk dirinya dan keluarganya? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan katsira. Naam, yang namanya 1/7 sapi itu sama dengan seekor kambing. Kalau seekor kambing itu mencukupi dirinya dan keluarganya, maka 1/7 sapi pun sama, mencukupi dirinya dan keluarganya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan ke-7. Bismillah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Ustadz dan tim Radio Indosiar dan keluarga. Amin. Amin. Ustadz mohon bimbingannya, manakah yang lebih roji dan sepantasnya kita pegangi? Seluruh perhiasan emas yang melingkar haram meski bagi wanita, ataukah hanya diharamkan bagi laki-laki saja? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullah. Yang rajih, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat masyayikh, di antaranya Syekh bin Baz dan lain-lain, masyayikh Hijaz, bahwasanya emas itu haram bagi laki-laki, tidak haram bagi wanita. Karena sangat jelas riwayat-riwayatnya, Rasulullah SAW mengangkat sutra dan mengangkat emas di tangan kanan dan kirinya sambil menyatakan haramun ala dukuri ummati. Hadan, dua perkara ini, emas dan sutra, haramun ala dukuri ummati, atas laki-laki umatku. Taib, kemudian Syekh Al-Albani yang berpendapat tentang haramnya emas melingkar bagi wanita itu memiliki dalil. Dalilnya diantaranya adalah ketika seorang ibu membawa anaknya dan di tangan anaknya ada gelang-gelang emas. Kemudian dikatakan hal tukhriju zakata hadza, apakah engkau sudah tukhrijin atau sudah kamu keluarkan zakatnya emas ini? Dijawab belum. Maka Nabi menyatakan, maukah engkau melilitkan pada anakmu lilitan dari api neraka? Barang siapa yang ingin melilitkan api neraka pada keluarganya, maka lilitkanlah emas. Barang siapa ingin melilitkan api neraka di tangannya, maka lilitkanlah dengan emas. Barang siapa yang ingin melilitkan api neraka di lehernya, maka lilitkanlah dengan emas. Seakan-akan bahwa itu adalah haramnya emas yang melingkar. Ketika Syekh Al-Albani disalahpahami oleh sebagian orang bahwa Syekh Al-Albani mengharamkan emas untuk perempuan, Syekh Al-Albani marah dan menyatakan, itu dusta. Aku tidak mengharamkan emas atas wanita, tapi aku mengharamkan yang melingkar. Silakan kalian permainkan dengan perak. Il'abu biha, il'abu biha. Apa maknanya il'abu biha? Permainkan dengan perak, jangan emas murni. Tapi ada peraknya, ada emasnya, ada peraknya, ada emasnya, sehingga tidak melingkar begitu. Syekh bin Baz menjawab bahwa hadis itu bukan mengharamkan emas melingkar, tetapi mengharamkan mereka yang memakai emas dalam keadaan tidak mengeluarkan zakatnya. Sebab di awalnya ditanya, hal tukhrijina zakata hadza? Apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya emas ini, anak yang ada pada anakmu ini? Barakallahu fikum. Sehingga ara, saya lihat yang paling rajih atau yang mendekati kekuatan pendapat adalah pendapatnya para masyayikh Hijaz, terutama Syekh bin Baz dan yang berikutnya dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, termasuk Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Pertanyaan ke-8 Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz bisa membantu menghilangkan keraguan yang ada pada anak. Ketika ada yang pesan barang online kepada kita, Lalu ada gratis ongkir. Nah, gratis ongkir ini hak pembeli yang pesan kepada kita atau hak kita, Ustaz? Karena gratis ongkir didapatkan sebab akun online kita. Kaitannya, barakallahu fikum, adalah kalau engkau menyimpan uang pada mereka. Tetapi kalau beli, mendadak memberikan uangnya atau memberikan gantinya, maka itu enggak ada kaitannya, barakallahu fikum, dengan masalah riba. Mau dikasih hadiah, mau dikasih kelebihan, mau dikasih imbuh kata orang, atau mau dikasih gratis ongkir, atau mendapatkan tambahan yang lain seperti beli satu gratis satu dan sebagainya, itu boleh semuanya. Yang tidak boleh, kalau engkau menyimpan uangmu pada kami, akan diberi fasilitas-fasilitas sebagai berikut. Gratis ongkir, gratis ini, tambahan itu, korting sekian persen. Nah, ini adalah mukabil sebagai pengganti dari engkau menyimpan uang di sana. Itu yang namanya riba. Itu yang terkait dengan riba. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan ke-9. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya. Apa hukumnya berkeluh kesah dalam berdoa di dalam doa? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan. Semoga Ustaz dan keluarga dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin wa iyakum. Berkeluh kesah, kalau maknanya adalah mengadukan segala kesulitan kepada Allah, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah mengadukan atau berkeluh kesah pada manusia. Saya begini, saya begitu kepada orang lain, jangan. Tidak boleh kita mengeluh pada manusia. Tetapi mengeluh kepada Allah dengan meminta pertolongan. Ya Allah, nahna fuqara fa'agnina. Ya Rabbi, inni fuqara fa'agnina. Kami miskin, cukupkanlah kami. Ya Allah, kami sakit, sembuhkanlah kami. Ya Allah, silakan mengadu, mengeluhkan segala kesulitan-kesulitanmu kepada Allah SWT. Itu memang tempatnya. Engkau mengadukan segala keluh kesahmu kepada Allah SWT dan meminta kepada Allah SWT jalan keluar, kemudahan, dan memberikan atau meminta kepada Allah agar memberikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ayuh. Bismillah, semoga Ustaz senantiasa berada dalam kesehatan. Amin. Amin. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana dengan lelaki yang sudah berusia 40 tahun mengalami pubertas kedua? Apakah ada di dalam syariat? Jazakumullahu khairah. Saya enggak pernah dengar kalau ada pubertas kedua umur 40 tahun. Wallahu alam, itu mungkin hanya keumuman atau kebiasaan umur-umur segitu ada kembali semangat lagi dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam, kalau dalam dalil-dalil saya tidak pernah tahu. Wallahu ta'ala alam bisawab.